karena mengimani at-tauhid, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Namun dari pembahasan yang kemarin kita sebutkan, terdapat khabar sekaligus al-bisyarah, berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma madha bal la tazalu alaihi ta'ifah. Terdapat kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang namanya kebenaran itu tidak akan sirna, padam secara totalitas. Sebagaimana kebenaran tersebut sirna, padam pada umat-umat sebelum Islam. Namun untuk umat Islam ini akan senantiasa ada sekelompok mereka, orang-orang yang mendakwahkan al-haq, menampakkan kebenaran yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dalam hadisnya, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidaklah memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, demikian pula yang merendahkan mereka. Dan sekelompok orang yang disebutkan, dikhabarkan dalam hadis tersebut adalah ahlul hadis, orang-orang yang mengenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahlul athar, orang-orang yang faham tentang keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh a'immatul Islam, imam-imam umat Islam di zaman setelah sahabat dan zaman-zaman setelah mereka. Sehingga di dalam penjelasan tersebut juga sebagai tanbih, peringatan untuk kita seorang muslim untuk berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah, dan demikian pula dengan jejak-jejak mereka para as-salaf di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan faedah yang berikutnya, anna dzalika ataukah al-ayatul uzma annahum ma'aqillatihim la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Di dalam penjelasan yang kemarin telah kita sebutkan, terdapat tanda yang sangat besar bahwasanya sekelompok mereka, orang-orang yang mendakwahkan kebenaran dan menampakkan kebenaran yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah SAW, mereka hakikatnya adalah sekelompok yang sedikit, tidak banyak. Tidak banyak. Namun ternyata Rasul mensifati mereka, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidaklah memadaratkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka dan menyelisihi mereka. Padahal jumlah mereka itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang menyelisihinya. Ini juga sebagai dalil yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya al-haq tidak dilihat dengan kebanyakan orang, namun al-haq itu dilihat dengan sejauh mana ucapan dan perbuatan seseorang, apakah sejalan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah dalam pembahasan seputar penamaan ahli sunnati wal jamaah, dikatakan mereka sebagai ahli sunnah perkara yang ma'ruf, kita kenal bersama. Mereka adalah orang-orang yang paling faham terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling mengerti riwayat-riwayat hadis yang dengannya mereka bisa memilah antara yang sahihnya dengan yang dhaifnya. Mereka paling faham mengerti tentang hadis-hadis, keterangan-keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara ibadah atau dalam perkara muamalah, ataukah secara khusus dalam bab al-aqidah, dalam bab at-tauhid. Ini definisi ahli sunnah. Adapun al-jama'ah, sebagian di antara mereka para salaf mengatakan mawafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau bersendirian padanya. Artinya hanya engkau saja yang mengenal kebenaran, orang-orang ketika itu menyelisihimu, maka tetap dikatakan engkau sebagai ahlul jama'ah, orang yang berpegang dengan al-jama'ah. Nah, di dalam keterangan yang kemarin kita sebutkan juga terdapat khabar takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan muncul dari kalangan umatnya al-a'immatul mudhillin, imam-imam yang sesat dan menyesatkan. Ini perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagai seorang imam menunjukkan mereka adalah orang-orang yang disegani, dihormati oleh masyarakatnya. Namun ternyata bukan a'immah ilal khair, pemimpin yang membimbing seseorang untuk melakukan kebaikan, namun ternyata membimbing mereka untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara kesesatan, kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, kita masuk ke bab yang setelahnya. Bab maja'a fi sihri. Disebutkan oleh Musannif di sini alaihi rahmatullah, bab penjelasan yang datang seputar perkara sihir. Perkara sihir. Sihir itu sendiri secara bahasa artinya adalah ma khufiya, sesuatu yang tersamarkan sebabnya, tidak diketahui sebabnya, atau sesuatu yang samar yang tidak terlihat secara kasat mata, menunjukkan itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Maka dari itu waktu akhir malam dikatakan sebagai sahar, dikatakan sebagai sahar secara bahasa Arab, karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di akhir malam tersebut adalah perbuatan yang tersembunyi, yang tidak tampak, yang tidak diketahui oleh seorang yang berada di sekitarnya. Nah, dan demikian pula dinamai as-sahur sebagai sahur, disebabkan karena makanan itu dimakan di akhir malam dan itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang karena waktunya terjadi di waktu sahur, tidak tampak. Nah, adapun definisi sihir secara syariat, kata Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan terbagi menjadi dua macam. Sihir secara syariat itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama beliau mengistilahkan dengan istilah uqadun wa ruqa. Sihir dengan ikatan-ikatan dan jampi-jampi atau mantra-mantra. Sihir dengan cara mengikat satu ikatan atau dengan menggunakan mantra-mantra yang hakikat dari tujuan penggunaan itu seluruhnya adalah niat sahir, seorang penyihir, untuk dengannya bisa mendapatkan bantuan dari syaitan agar bisa menimpakan kemadharatan kepada orang yang disihirnya. Ini sihir dalam bentuk jampi-jampi ataukah ikatan-ikatan yang ketika seseorang penyihir melakukan ritual mantra ataukah ikatan-ikatan tersebut, hakikatnya adalah meminta bantuan pertolongan syaitan agar dengan ritual tersebut ia bisa mencelakakan, menimpakan kemadharatan kepada yang disihirnya. Nah, pernah ya kan kita mendengarkan kisah si fulan disantet, ya kan, disantet dengan menggunakan mantra-mantra oleh seorang penyihir, dukun. Demikian pula dengan menggunakan ikatan-ikatan yang ketika dilakukan akan memberikan pengaruh kepada yang disihirnya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Baqarah yang ke-102, وَاتَّبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Mereka manusia di waktu wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, apa yang dibacakan oleh syaitan berupa sihir, berupa mantra-mantra, sehingga dihembuskan di tengah-tengah manusia ketika itu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memiliki kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelum beliau disebabkan karena sihirnya. Nah, akhirnya banyak di antara mereka yang mempelajari sihir tersebut. Fitnah yang besar. Fitnah yang sangat besar. Nah, falhasil, karena merebaknya fitnah tersebut, Allah pun menurunkan kedua malaikatnya di kota Babil, Babilonia, nah, Harut dan Marut, yang mengajarkan kepada mereka sihir. Namun kedua malaikat tersebut disebutkan oleh Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, melainkan mereka memberikan peringatan kepada mereka, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, jangan kalian kafir. Jangan kalian kafir. Namun ternyata mereka tetap mempelajari sihir tersebut. Sehingga dengan ayat yang tadi kita sebutkan, dijadikan dalil oleh mereka para ulama, mempelajari ilmu sihir ini termasuk dari sebab seseorang keluar dari Islam. Karena malaikat mengatakan, fala takfur, jangan kalian kufur. Naam. Al-muhim, sihir jenis yang pertama jelas dari sisi aktivitasnya adalah seorang penyihir meminta bantuan kepada asyaitan. Kepada syaitan, sehingga dengan ini dihukumi bahwasanya sihir yang pertama ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia meminta bantuan kepada makhluk, kepada syaitan. Karena itu seseorang yang tersihir bisa disembuhkan dengan membacakan Al-Quran dengan istilah syar'inya meruqyahnya. Maka dengan seorang meruqyahnya akan bisa menyembuhkan dirinya dengan izin Allah Azza wa Jalla dari sihirnya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah sihir yang dilakukan melalui adawiyah wa aqaqir, obat-obatan dan ramuan-ramuan. Kalau meminum minuman yang sudah diberikan ramuan tertentu, maka dia tersihir. Kalau makanan tersebut itu sudah diberikan sesuatu dari ramuan-ramuan para penyihir, maka akhirnya menyebabkan pelakunya itu tersihir. Nah, yang ramuan-ramuan demikian pula obatan-obatan tersebut, tu'thiru ala badanil mas'hur, memberikan pengaruh kepada badan orang yang disihir. Baik pengaruhnya tersebut terkait akalnya yang terkadang gak ingat apa yang dilakukan sebelumnya, linglung dengan bahasa kita. Ataukah terkait keinginannya, dia lupa dia telah melakukan perkara apa. ataukah bahkan kecenderungan dirinya kepada orang lain, itu juga termasuk dari jenis sihir tersebut. Sehingga termasuk dari jenis sihir yang seperti ini yang dikenal di kalangan mereka para ulama as-sarfu wal-ataf. Sihir yang menyebabkan dengan sihir tersebut seseorang sorf, yakni membenci seseorang yang sebelumnya dicintainya. Wal-ataf ataukah cinta kepada seseorang yang sebelumnya dia tidak menyukainya. Atau dengan istilah bahasa kita, ilmu pelet, ya kan? Ilmu pelet. Yang ketika seseorang menggunakan bahan-bahan tersebut akan menyebabkan seseorang itu melakukan demikian dan demikian. Tersihir akalnya. Tersihir pula keinginannya, bahkan terkait cinta, kecenderungan kepada orang lain itu juga memberikan dampak pengaruh. Disebabkan karena ia meminum ramuan-ramuan, demikian pula obatan-obatan tersebut. Nah, falhasil jenis sihir yang kedua, kalau semisal bentuknya itu demikian dan tidak ada unsur meminta bantuan kepada syaitan, namun dia menggunakan ramuan-ramuan, demikian pula obatan-obatan, maka jenis yang seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya kufur keluar dari Islam. Namun dia dikatakan sebagai seorang yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan sihirnya tersebut menciptakan adanya permusuhan, adanya ketidaksukaan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, sehingga dengan ini bisa kita fahami mana sihir yang kufur dan mana sihir yang tidak. Kemudian disebutkannya pembahasan seputar sihir di dalam kitab Tauhid, karena permasalahan sihir secara kebanyakannya itu terjadi disebabkan karena seorang penyihir sebelum dia mensihir meminta bantuan kepada syaitan, sehingga terjadilah perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu dimasukkanlah pembahasan seputar sihir ini di dalam kitab Tauhid. Tujuannya adalah agar seorang muslim meninggalkan sihir, tidak percaya kepada sihir. Karena sihir identiknya terjadi disebabkan karena meminta bantuan kepada asyaitan. Nah, kalau di zaman kita saat ini, seorang yang faham sihir itu terkadang dijadikan sebagai kebanggaan, ya kan, oleh masyarakat. Bahkan tak tanggung-tanggung disiarkan secara live streaming perbuatan yang melakukan tindakan sihir tersebut. Ketika disihir ternyata bisa demikian, sihir ternyata bisa demikian dan demikian. Nah, ini termasuk perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat ketika seorang muslim dengan rasa penasarannya ingin melihat aktivitas tersebut. Nah, apalagi yang dipertontonkan di hadapannya adalah perkara sihir yang dilarang di dalam al-Islam. Imma syirik yang menyebabkan pelakunya kufur dari Islam, ataukah imma kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan jenis yang kedua yang tadi kita sebutkan. Tayib, kita bacakan ayat yang disebutkan oleh musannif di dalam bab ini alaihi rahmatullah. wa qaulullahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka manusia yang hidup pada masa wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan kisah yang tadi sedikit telah kita sebutkan, mereka hakikatnya sudah mengetahui bahwasanya tidaklah ada seorang yang dia mempelajari ilmu sihir seakan-akan dia membelinya. Malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak memiliki bahagian sedikit pun di akhirat. Mereka sudah faham, orang-orang di masa tersebut ketika mempelajari sihir, mereka tidak mendapatkan bagian akhiratnya. Menunjukkan terluputkan dari mereka nikmat ukhrawi, walaupun dengannya mereka mendapatkan nikmat duniawi. Kalau seseorang terluputkan darinya dan dipastikan tidak mendapatkan nikmat di akhirat, menunjukkan dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Hilang keimanannya dengan sebab mereka mempelajari sihir. Dan itu adalah sesuatu yang mereka mengetahuinya. Namun ternyata mereka tetap mempelajari ilmu sihir tersebut. Allahul Musta'an. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa yu'minuna bijibti wa taghut. Ini ayat juga disebutkan oleh musannif di bab yang sebelumnya. Ma ja'ana ba'du hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab yang tadi kita sebutkan. Sehingga mengkisahkan keadaan ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang yang mengimani al-jib dan at-taghut. Kalau perkara tauhid itu jelas segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Faman yakfur bi tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah dan mengingkari tauhid, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan mudah dia lepaskan. Menunjukkan tali yang kokoh tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Benar Islamnya, benar imannya. Karena konsekuensi dari kalimat tersebut adalah meninggalkan tauhid. Adapun al-jibti, dan ini syahidnya, maknanya adalah sihir. Sehingga ahlul kitab, mereka adalah orang-orang yang di samping musyrik, melakukan peribadahan kepada tauhid, beriman kepada tauhid, mereka juga orang-orang yang mengimani al-jib, perkara sihir. Nah, qala Umar, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, kata musannif di sini, al-jibtu as-sihru. Yang dimaksud dengan al-jibtu di dalam ayat tersebut adalah sihir. Ahlul kitab, mereka mengimani sihir, menetapkan adanya sihir, artinya percaya dan yakin tentang keberadaan sihir tersebut. Sehingga dengan keyakinan dan kepercayaan mereka, menyebabkan mereka mempelajari ilmu sihir. Nah, yang hakikatnya itu adalah ilmu yang ketika dipelajari akan menghilangkan jaminan mereka mendapatkan kenikmatan akhirat. Wa taghut, dan taghut maknanya adalah syaitan. Adalah syaitan. Umar bin Khattab mentafsirkan makna taghut dengan contohnya. Ya kan? Wa ila, masuk di dalamnya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan syaitan itu juga termasuk dari sesembahan yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin. Balkanu ya'budun al-jin. Bahkan hakikatnya mereka, kata Allah di dalam Al-Quran, yang mereka sembah adalah jin, adalah syaitan. Musuh Allah Azza wa Jalla, bukan beribadah kepada mereka orang-orang yang saleh. Mereka termakan dengan bujuk rayuan syaitan. Nah, Wa qala Jabir, berkata Jabir radhiyallahu anhu, at-tawaghitu kuhanun. Yang dimaksud dengan taghut adalah para dukun, kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihimu syaitan, yang syaitan tersebut itu senantiasa turun kepada mereka, menyampaikan atau membisikkan kepada mereka berita-berita yang mereka dengarkan di langit. Yang Rasul menyebutkan kalau semisal terkadang di sana ada satu berita, mereka akan mencampurnya dengan sekian banyak kedustaan. Naam. Sehingga kalau semisal ada kalimat yang benar yang disampaikan oleh dukun, maka itu adalah kalimat kebenaran yang mereka dengarkan dari syaitan. Wa illa, kedustaannya jauh lebih banyak dibandingkan benarnya. Nah, kalau ada seseorang yang kita yakini banyak berdusta, namun ada kalanya benar, ya kan, 1 banding 100. Kalau semisal dia mengucapkan berita 100, yang benar hanya 1 saja. Maka termasuk kebodohan kalau semisal kita mempercayai ucapannya. Termasuk perkara yang tidak pantas kalau semisal berita yang dia ucapkan sekonyong-konyong kita akan membenarkan ucapan orang tersebut. Karena dia terkenal sebagai seorang pendusta. Walaupun sekali lagi ada orang mengatakan, oh ini dia menceritakan berita ini di sana ternyata benar. Oh si fulan dia mengkhabarkan tentang berita ini ternyata benar. Kebenaran dirinya tidaklah teranggap dengan sekian banyak kedustaan-kedustaan yang ma'ruf. Demikianlah hakikat para kuhan, para dukun, para paranormal. Semua ucapan-ucapan mereka, ramalan-ramalan mereka yang mereka ramalkan akan menimpa penduduk satu negeri ataukah dunia ini secara umum, hakikatnya adalah bisikan-bisikan syaitan yang mereka dapatkan. Itu pun sudah dicampuri dengan sekian banyak perkara-perkara kedustaan. Sehingga perkara yang salah kalau seseorang mempercayai dukun. Nah, bahkan dijadikan dukun tersebut sebagai alternatif usaha secara tradisional. Nah, kalau semisal seorang mengalami keluhan dalam usahanya, cobalah ke dukun. Barangkali saja dia tahu rahasia-rahasia kita. Mungkin kita disuruh demikian, kita harus demikian, harus demikian. Ini hakikatnya adalah kedustaan. Bertentangan sama sekali dengan prinsip Islam yang menanamkan tauhid, akidah. Untuk seseorang bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jal, keyakinan bahwasanya manfaat tidaklah didapat diraih oleh seseorang melainkan dengan izin dan kehendaknya, kehendak Allah Azza wa Jal. Demikian pula keyakinan tidaklah di sana ada satu kemadharatan yang bisa ditangkal ataukah diperingan ataukah diantisipasi melainkan dengan kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan didakwahkan oleh seluruh para al-anbiya wal mursalin. Karena mereka semuanya ketika Allah utus mendatangi kaumnya melainkan ucapan mereka sama, ani'budullah wajtanibu taghut, beribadalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah taghut, jangan percaya kepada taghut. Nah, ini ucapan para nabi yang Allah khabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, wa fi kulli hayyin wahidun. Biasanya di satu wilayah ada satu orang dukun. Ada satu orang dukun di satu tempat, itu ada satu orang dukun. Kita tahu bersama bahwasanya termasuk dari kebiasaan tradisi jahiliyah yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya kepada para kuhan, para dukun. Bahkan setiap perkara-perkara yang mereka bimbang untuk memutuskan, mereka ragu untuk mengerjakan, mereka mendatangi para dukun-dukun tersebut dan ucapannya nanti mereka jadikan sebagai sandaran. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi paranormal ataukah dukun lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada berita Al-Qur'an. Yang harus percaya kepada Allah, tidak percaya kepada syaitan, kepada para dukun, para paranormal. Hakikatnya mereka adalah sebagai kaki tangannya para syaitan di dalam menyebarkan makar-makarnya menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasul khabarkan orang yang mendatangi paranormal dan dukun lalu membenarkan ucapannya, dia akan kufur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Membenarkan saja bisa kufur. Kalau hadis ini ancaman untuk mereka, orang yang mendatangi paranormal dan dukun lalu membenarkan ucapan mereka menjadi kafir, maka terus bagaimana lagi untuk para dukunnya, ya kan? Untuk para paranormalnya tentu dia jauh lebih kafir dibandingkan orang yang mendatanginya dan membenarkan ucapannya. Nah, dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan, fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Kemudian dia mendatangi paranormal dan dukun menanyakan sesuatu tanpa membenarkan jawabannya, hanya sekedar bertanya saja. Rasul mengancam tidak akan diterima darinya sholatnya selama 40 malam. Dia melakukan ibadah sholat namun pahalanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ditafsirkan oleh mereka para ulama bahwasanya orang tersebut diwajibkan masih untuk melakukan ibadah sholat. Tidak boleh baginya meninggalkan karena dia masih sebagai seorang yang muslim. Namun ibadah sholatnya tersebut tidak akan ternilai pahala di sisi Allah selama 40 malam lamanya. 40 hari 40 malam. Menjadi amalan yang tidak akan mendatangkan pahala untuknya. Ditinggalkan dia bisa berdosa bermaksiat kepada Allah. Namun ketika dilakukan dia tidak bisa mendapatkan manfaat darinya. Ini adalah akibat dari mereka orang-orang yang mendatangi paranormal dan dukun lalu bertanya dengannya tentang satu masalah. Menanyakan masalah apa saja. Mungkin dia punya dompet, dompetnya hilang, datang ke paranormal, datang ke dukun, tanya di mana ya Pak dompet saya. Lalu diterawang, oh ternyata dompetnya dibawa lari maling. Nah, atau mungkin dia menanyakan tentang usahanya. Kenapa ya Pak usaha saya ini kok dari sekian waktu gak ada kemajuan. Kemudian diterawang, akhirnya disampaikan, oh ternyata ada orang yang mengganggumu. Kamu harus melakukan demikian dan demikian untuk antisipasi, menangkal adanya gangguan dari orang-orang yang dengki denganmu. Dan yang lain. Ini termasuk dari perkara yang ditentang di dalam Islam. Wajib bagi seorang muslim untuk yang pertama mengingkarinya. Dan itu adalah sebagai wujud benarnya Islamnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Dan yang kedua wajib baginya untuk mendustakannya dan tidak membenarkannya. Nah, Kemudian beliau di sini membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ijtanibus sab'al mawbiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Ada 7 dosa yang sangat besar di sisi Allah yang Rasul perintahkan agar seorang muslim meninggalkan ketujuhnya. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa 7 dosa tersebut? Qala, Rasul mengatakan, yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga syirik dengan hadis ini dihukumi pula sebagai dosa besar. Di samping itu adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sisi dosanya, ini dikategorikan sebagai dosa yang sangat besar. Diletakkan di urutan yang pertama. Kemudian yang kedua, wasihru, dan sihir. Ini juga peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam mereka meninggalkan sihir. Ijtanibu, jauhilah. Jangan mendekat ke perkara tersebut. Jangan melakukan syirik dan jangan ia mempelajari, mempercayai ilmu sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Kemudian yang ketiga adalah membunuh seorang jiwa yang Allah haramkan baginya kecuali dengan cara yang benar, seperti qisas, tentu dengan melalui hakim. Kemudian nantinya diterapkanlah hukuman qisas tersebut dengan mengeksekusi pelakunya. Ini cara yang benar, dia dibunuh. Namun kalau semisal tidak ada hujah baginya untuk melakukan pembunuhan tersebut, mungkin disebabkan karena dengki, disebabkan karena dendam, ataukah mungkin tidak cocok dalam satu masalah kemudian dia membunuhnya, ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, jangankan membunuh, menodongkan pedang saja kepada saudaranya seorang muslim, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man hamala alaina silah falaysa minna. Rasul mengatakan, seorang yang membawa pedang untuk kita, dia bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya sekedar mengisyaratkan pedang, ini saja dilarang di dalam Islam, apalagi kalau semisal pedang tersebut dia gunakan untuk menyakiti saudaranya. Ini sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan di dalam salah satu athar, bahwasanya seorang yang dibunuh nanti pada hari kiamat akan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan datang dalam keadaan memiliki luka sebagaimana dia dibunuh oleh saudaranya tersebut. Kemudian akan mengadu kepada Allah, ya Rabbi sal fulanan lima qatalani, ya Allah, tanyalah kepada si fulan kenapa dia membunuh saya. Akan ada pengadilan yang akan ditegakkan di hadapan Allah antara dirinya dengan si fulan. Naam. Wa aklur riba, dan yang berikutnya adalah memakan harta riba. Ini juga termasuk dari dosa besar. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta seorang yang yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang. Ketika berhadap-hadapan antara kaum muslimin dengan mereka pasukan orang-orang yang kafir dalam jihad, ketika seorang muslim ada di antara mereka yang memiliki rasa gentar, rasa takut, rasa trauma dengan pedang, dengan suara teriakan kesakitan, akhirnya menyebabkan dia lari. Ini ternyata termasuk dari dosa besar. Maka dari itu ternyata di dalam syariat terdapat anjuran agar seorang muslim tidak memiliki jiwa penakut ya. Dia dianjurkan untuk belajar memanah, belajar menombak, belajar bergulat. Naam, tujuannya adalah agar supaya menempa dirinya menjadi sosok yang kesatria, sosok yang tahan banting ya kan, sebagai seorang satria yang gagah berani ketika menghadapi musuh-musuhnya di medan jihad. Nah, jadi kalau semisal ada di antara anak-anak ini yang mudah dibully ya kan, takut sama saudaranya, ini terus berlatih. Nah, berlatih karate ya kan, berlatih silat, push up 100 kali, nah sampai hitam ininya. Nah, jangan mudah takut digertak. Kalau semisal antum dicemooh saja langsung mengkeret seperti kerupuk disiram air. Nah, terus bagaimana lagi kalau semisal nanti di medan perang yang antum hadapi adalah musuhmu lengkap dengan alat tempurnya membunuhmu, atau engkau akan menghadapi saudaramu dalam keadaan kesakitan mengalami sakaratul maut di dekatmu. Ini pemandangan yang luar biasa mengerikan. Jadi butuh untuk ditempa jiwa ini agar menjadi sosok yang pemberani, tidak mudah goyah dan gentar ketika menghadapi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh seorang wanita mukminat yang menjaga kehormatannya dikatakan sebagai seorang penzina, melakukan perbuatan zina padahal wanita tersebut tersucikan darinya, tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini 7 dosa besar yang sangat besar yang wajib seorang muslim untuk meninggalkannya, menjauhinya, karena itu adalah dosa yang akan membinasakannya nanti di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Adapun syarah terkait hadis yang tadi disebutkan kita akan baca insyaallah pada kesempatan yang setelahnya. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.